Gua enggak ada duit, udah diirit-irit. Tetap enggak ada duit, dompet kena penyakit. Gak bisa foya-foya, pengen flashing kayak orang luar sana. Gak ada duit, gak apa-apa kian, yang penting masih bisa makan. Gua enggak ada duit, udah diirit-irit. Tetap enggak ada duit, dompet kena penyakit. Gak bisa foya-foya, pengen flashing kayak orang luar sana. Gak ada duit, gak apa-apa kian, yang penting masih bisa makan. Kenapa masih mikirin money, padahal ada di dalam diri. Bisa lu cairin sendiri dalam kamar mandi sampai lu letih. Makan sekali sehari cukup, yang penting ngudut jangan sampai sutup. Mendingan makan tiba gak ngudut, orang udut muka cemberut. Gua gak ada duit, udah diirit-irit. Tetap gak ada duit, dompet kena penyakit. Gak bisa foya-foya, pengen flashing kayak orang luar sana. Gak ada duit, gak apa-apa kian, yang penting masih bisa makan. Gua enggak ada duit, udah diirit-irit. Tetap enggak ada duit, dompet kena penyakit. Gak bisa foya-foya, pengen flashing kayak orang luar sana. Gak ada duit, gak apa-apa kian, yang penting masih bisa makan. Gagak positif covid, tetap bikin menjerit. Isi saku benang ngelilit, hati ini makin sakit. Udah capek rebahan mulu, di rumah mulu juga malu. Pengen maling tapi haram kecil, maling punya muka lebam.